pergi jua. Tinggalkan diriku sendiri berteman sepi. Kau pergi membawa luka derita. Kini sirnalah semua harapan hidup bersama. Hilang sudah tertiup angin lalu kenangan kita. Sekeping hati yang rapuh ku simpan menjadi cerita abadi. Selama jalan ku doakan semoga bahagia. Usahlah hiraukan diri ini, biarlah bagi. Namamu tetap abadi, walau kau tak di sisiku lagi. Cintamu tetap di hati, sepanjang masa kau ku sayangi. Namamu tetap abadi, walau kau tak di sisiku lagi. Cintamu tetap di hati, sepanjang masa kau ku sayangi. Thank you.